Ratu Oplosan Indonesia Co. Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Ada Ramayana, juga ada Arvas, Wiwi, Sakita, Du, Palapa. Arvas, kita goyang bareng-bareng New Palapa.